Tenang saja, aku tidak akan mengejarmu lagi. Aku akan duduk dengan sedih di sini. Aku lelah mengikuti kamu yang terus berlari. Aku lelah memahami kamu yang tidak pernah memberikan sesuatu yang pasti. Setiap perasaan butuh kepastian. Sementara kamu betah mempermainkan. Kamu dengan seenaknya membiarkan semuanya menggantung tanpa ikatan. Kini ku beri hak penuh padamu untuk menjauh. Aku tidak akan memohon lagi. Aku tidak akan memaksamu kembali. Aku tidak akan menuntut apapun darimu. Cukup hatiku saja yang kamu buat pilu. Pergilah sejauh apapun kamu mampu. Diam-diam, aku pun akan memulihkan hatiku lagi. Seiring langkahmu berlalu pergi.